Bungah na Yahya pasala tallu. Liwa pang pakamojaan ato ambe, puang ala ta'ala, na napu anak kamiki. Nang tongan kumua anak kanaki puang ala ta'ala. Peda na isen ni tolino, totang turu puang. Kumua anak kanaki puang ala ta'ala. Na sabo ateda to na isen ni to puang ala ta'ala. Eto malabiku toku pakamoja. Ia teto na pu anak kamiki puang ala ta'ala. Ia kira tu pole ni puang isa, tang na dete pa tangahta. Kumua lamatumbariki. Apa moy na susi jo o taisen kumua, ia jo watu la susi miki. Nasaba lata kita kumua, matumba sitongan na tupuang isa. Ia ngasan toton tajan karatuan na pole almase, jagai kalena na datan tang madosa, susi puang isa tang madosa. Ia toton pogauk dosa, tengkai parentana puang ala ta'ala. Nasaba ia ke ditengkai to parentana puang ala ta'ala, ia mo disanga dosa. Misen kumua, ratu ni puang isa landam pangan tolino. Na misen to kumua, tang madosa to almase. Ia mo joo, ia toto mesa penawa mo sola almase, teda mo napogauk taruh dosa. Na ia toto mpogauk taruh dosa, teda panakitai, na teda to panisen ni to almase. Eto kupu anak, yang dilalo na den tau mieloran lampalau sala kamu. Pemelo tonturu pakeloran na puang ala ta'ala, susi almase. Ia to tompogok taru dosa, na pu anak balisi. Nasaba ia to balisi, ia mo garonto na dosa, mamula jo namai. Ia mi jo na ratu mo to anak ala ta'ala, lasabui to jaman na jo balisi. Ia to tonapu anak mo puang ala ta'ala, teda mo napogok taru dosa. Nasaba si pa anak puang ala ta'ala torolan penawanna. Teda mo napogok taru dosa, nasaba anapuanak kami puang ala ta'ala. Inda-inda to teda nampogok pakeloran na puang ala ta'ala, batu teda nampakamoja padan na to matappa, teda napuanak ki puang ala ta'ala. Ia mojo umpamanasay, inda rato napuanak puang ala ta'ala, na inda to napuanak balisi. Ia to mimane matappa ala ko almase, dipawan mo kamu, te pangajah kumua, la si pakamoja ki. Teda tawa ading susi kai, nturu pak keloran na balisi, aran na imbuno Habel adinna. Siapa rin nabunuh kai, to adinna. Nasaba melo ito panggaukan na adinna, nagaja ia to panggaukan na kai. Eto kuposile eto, danggi imi jangga, kena kabaci kami utolino, to tang turu puang ala ta'ala. Ia kempa kamoja ki padanta to matappa, haisen kumua, teda mo na kuasai ki kuasa kematian. Apan tarima miki katuan melo teda cepana. Na ia, toto teda na pakamoja atau lain, to na kuasai pa ia kuasa kematian. To pabuno, toto teda na pakamoja padan na to matappa. Misen kumua, ia toto pabuno, teda na nampui katuan melo teda cepana. Mpang bemo, sunga ana almase, sulle sungata. Ia mojo o taisen ni kumua, lama tumba todai carata, lampa kamoja to lain. Jaji lampa ben todai ki sunga ata, sulle sunga ana padanta to matappa. Ia keden ni to ganna una to apa na ampui, na kita itu padanna to matappa. Teda bang dikka apanna, apa teda na tulungi, teda na wading lasanga kalena kumua, tompa kamoja, puang ala ta'ala. Eto kupu anak, danggi na jo mandara timu, batu kadanta mandara topang pakamoja. Apa nalamang pakamoja atongan ki, topajan jo panggau kanta. Ia kita pakamoja itu padanta to matappa. Ia matandana kumua, napuana kemiki puang ala ta'ala. Jaji moi tasala si turu tengah tak. Teda taparalu malaja jo olona, nasabataisen kumua, labi natandaiki puang. Sanga ia nisen ni to sininna apa. Eto malabihku, toku pakamoja. Ianna teda tasala si turu tangahta, la barani ki masambajang lako puang ala ta'ala. Na apa tetapi tak ada lako ia, na bengki. Na sabaan turu ki parentana, na tapugauk to apa na pumasannang penawanna. Ia mote eto parentana kumua, la matappa ki lako anak, puang isa almase, sola la si pakamoja ki. Susi to mangka mo na suang ti almase. Iyangasan to tonturu parentana puang alatala, mesa apenawa mi sola puang alatala, na puang alatala mesa apenawa to'o sola iya. Na taisen kumua puang alatala mesa apenawa sola kita, sangamangka mi kinaben roh alatala.